tapi muka-muka muka-muka di pengajian ini muka-muka ayo kopi yang diseruput ya, yang diseruput seruput ya apa toh sedaya rubedo mungkin kesakit luput. Amin Allahumma amin. Seruput kopi ini sing dari cokot doyo sing dari cokot doyo sing dari cokot doyo. Ayo Bang Uman yang kehilangan kontak, ditemukan kontak motor Honda. Niki motore ya Honda ana kuncine kotak duit. Brakas. Niki Yamaha Honda. Ya Honda. Iya Honda ana bandule anu boling. Ya Honda. Katekno sira kabeh tangane di atas yo. Di Jakarta. Thank you.